harus bersikap adil kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Dan hal ini adalah salah satu prinsip dasar di dalam kita beragama. Seorang bapak, seorang ibu harus berlaku adil kepada anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan, yang ganteng maupun yang ndak ganteng, sing ayu apa sing ora ayu, harus bersikap adil. Yang cerdas ataupun yang kurang cerdas, yang sempurna fisiknya ataupun yang tidak sempurna fisiknya, yang barep maupun yang rakil, semua anak harus disikapi dengan sikap yang adil. Tidak boleh orang tua itu bersikap berat sebelah. Nek anake sing sugih teka, masya Allah, boleh nyambut jan. Begitu sing teka sing, sing kere, ya, orang gak apa-apa. Arep pirang dina nang kene. Ngentong-ngentongi, ngentong-ngentongi beras. Begitu anaknya yang kaya yang datang bawa macam-macam, disambut dengan sambutan yang hangat. Itu adil atau tidak? Tidak adil. Ketika anaknya yang berprestasi ranking 1 di mana-mana dibangga-banggakan. Ya anakku sing pinter dewek. Ini anakku yang membanggakan. Begitu datang anak yang prestasinya biasa-biasa aja, gak pernah dianggap, gak pernah dibanggakan. Adil atau tidak? Tidak. Padahal di dalam agama kita, orang tua wajib bersikap adil, bukan sunnah. Bersikap adil itu hukumnya bukan apa? Sunnah. Tapi apa? Wajib. Berarti, kalau bersikap adil kepada anak itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berarti dosa atau tidak? Dosa. Jadi orang tua yang tidak bersikap adil kepada anak-anaknya, dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia meninggalkan sebuah amalan yang hukumnya wajib. Seperti orang gak sholat duhur, dosa enggak? Dosa. Beda kalau orang gak sholat duha, dosa? Enggak. Kenapa? Karena sholat duha sunnah. Kenapa meninggalkan sholat duhur dosa? Karena sholat duhur wajib. Adil. Itu wajib atau sunnah? Wajib. Ketika ada orang tua bersikap tidak adil, berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Dan orang yang meninggalkan kewajiban, dia berdosa. Adil dalam apa, Ustaz? Adil dalam pemberian materi. Pemberian apa? Materi. Materi siapa, Bu? Duit. Apalagi? Tanah. Apalagi? Rumah. Itu materi. Ya, sesuatu yang sifatnya fisik, baju, ya, kendaraan, rumah, tanah, sawah, pekarangan, itu namanya materi. Adil itu dalam hal yang sifatnya materi dan dalam hal yang sifatnya non materi. Jadi ada materi, ada apa? Non materi. Materi tadi sudah kita kasih contoh. Apa tadi Bu contohnya materi? Uang, sawah, mobil, ya, kemudian rumah, itu materi. Yang non materi apa? Yang non materi adalah ekspresi kasih sayang. Napa? Ekspresi kasih sayang. Jadi kasih sayang itu aslinya tempatnya di dalam hati. Kasih sayang tempatnya di mana Bu? Di hati. Tapi ekspresinya, ungkapannya itu diungkapkan dengan lisan. Dengan apa? Lisan. Dan diungkapkan dengan perbuatan. Nah, sesuatu yang sifatnya ada dalam hati susah untuk menyamaratakan, itu susah. Tapi ketika sudah diekspresikan, sudah diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk sikap, maka harus adil. Contoh, mengekspresikan kasih sayang dengan kata-kata. Contohnya apa Ustadz? Ya kalimat, Le, aku sayang banget sama kamu. Ini namanya ekspresi. Mengungkapkan kasih sayang dengan kata-kata. Ketika jenengan mengatakan itu kepada anak nomor satu, maka jenengan perlu mengatakan itu kepada anak nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Tidak adil kalau jenengan hanya mengatakan, Le, aku sayang banget sama kamu, tapi sama kamu enggak. Kepada anak nomor dua. Ini enggak boleh. Ekspresi kasih sayang harus adil. Itu dengan kata-kata. Termasuk ekspresi kasih sayang dengan kata-kata adalah sambutan yang hangat. Ketika anak kita datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah, ibu kangen banget sama kamu. Ini namanya ekspresi kasih sayang. Ketika ini diucapkan kepada anak nomor satu, maka hendaklah ucapkan itu kepada anak nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Jangan kita ucapkan itu kepada anak nomor satu, begitu anak nomor dua datang, ungkapan sambutannya gak seperti itu. Malah kadang-kadang sebaliknya. Mengenai maning. Mau mendewingi mengenai. Kan baru kemarin kesini, sekarang sudah kesini lagi. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan kasih sayang kita, maka ungkapkan kasih sayang itu secara adil kepada semua anak kita. Ini adalah ekspresi dengan lisan. Ekspresi dengan perbuatan. Apa itu? Pelukan. Kenapa? Pelukan. Usapan tangan di kepala. Ciuman kita kepada kening anak kita, ya, ciuman kita kepada pipi anak kita, ini adalah ungkapan kasih sayang. Nanti kita akan jelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat teliti ketika ada orang tua yang mengekspresikan kasih sayangnya kepada salah satu anaknya dan tidak mengekspresikan kasih sayang itu kepada anak yang lain. Langsung ditegur oleh Nabi SAW saat itu juga. Baik, kita bahas dari yang sifatnya materi terlebih dahulu. Baru nanti kita bahas yang sifatnya non-materi. Yang sifatnya materi, contohnya adalah sebuah kejadian di zaman Nabi SAW yang dituturkan oleh pelakunya sendiri yang mengalami kejadian itu. Yaitu seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Sinten? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, sa'alat ummi abi ba'dal mauhibati min malihi thumma badalahu fawahabahali. Kata Nu'man, pada suatu hari ibuku, ibunya siapa? Nu'man. Pada suatu hari ibuku minta kepada bapakku. Minta kepada bapakku supaya aku dikasih harta. Supaya aku dikasih harta. Siapa yang minta, Bu? Ibunya. Ibunya Nu'man. Minta kepada siapa? Bapaknya Nu'man. Supaya ngasih harta kepada Nu'man. Maka kemudian bapak itu pun mengabulkan permintaan si ibu. Si bapak ngasih Nu'man harta. Ternyata begitu dikasih, apa kata ibunya? La arda hatta tushhidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak rela sampai engkau menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam saksi atas pemberian harta ini. Jadi ibunya setelah minta supaya anaknya dikasih harta dan dikasih sama bapaknya, ibunya ngomong, saya enggak akan rela Nu'man ini dapat harta ini sampai Rasulullah SAW menjadi saksi. Alias kamu laporkan pemberian ini kepada Nabi SAW. Ini saking hati-hatinya si ibu. Akhirnya Bashir, bapaknya Nu'man, menggandeng tangannya Nu'man yang saat itu masih kecil. Masih kecil. Dan ini menunjukkan bahwa bersikap adil kepada anak itu sejak anak kecil. Jadi bukan hanya ketika anak sudah besar, tapi ketika anak kecil pun kita harus bersikap adil. Diajaklah Nu'man oleh ayahnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bashir, ayahnya Nu'man, berkata, ya Rasulullah, ibunya ini minta supaya saya memberi harta kepada si Nu'man. Dan saya beri apa yang diminta oleh ibunya ini. Tapi ibunya ini gak rela sampai engkau menjadi saksi atas apa yang aku berikan kepada anakku ini. Maka apa pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anaka waladun siwa? Wahai Bashir, apakah kamu punya anak selain Nu'man ini? Jadi kamu ini punya anak berapa selain Nu'man? Maka kata dia, "Ma'am, iya, saya punya anak selain anakku yang ini." Jadi Nu'man ini punya siapa? Kakak-kakak yang lain. Dan ternyata kakak-kakak yang lainnya ini dikasih atau tidak? Tidak dikasih. Maka begitu mendengar jawaban dari Nabi sallallahu, jawaban dari ayahnya Nu'man yaitu Bashir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "La tushhidni ala jawr." Jangan pernah menjadikan aku saksi atas perbuatan zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti apa yang dilakukan oleh Bashir memberi Nu'man harta dan tidak memberi anak-anaknya yang lain harta, itu perbuatan apa? Zalim. Perbuatan zalim. Jadi kalau jenengan ngasih anak nomor satu rumah, maka seharusnya Anda mengasih anak nomor dua rumah. Jenengan ngasih anak nomor satu tanah, maka kasih anak nomor dua tanah. Jenengan membelikan kendaraan kepada anak nomor satu, maka hendaklah jenengan membelikan kendaraan untuk anak nomor dua. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza." Apakah semua anakmu kamu beri dengan pemberian seperti ini? Jadi Nu'man dikasih sama kamu harta ini. Apakah kakak-kakaknya Nu'man kamu kasih? Qala la, tidak wahai Rasul. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Takutlah engkau kepada Allah dan bersikap adillah kepada seluruh anak-anakmu. Begitu mendapatkan teguran keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung pemberian itu dikembalikan oleh Nu'man kepada ayahnya. Karena itu adalah perbuatan zalim. Ini hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Wahai Bashir, ayahnya Nu'man, kamu pengen enggak semua anakmu berbakti kepadamu? Anak nomor satu berbakti, nomor dua berbakti, nomor tiga berbakti, nomor empat berbakti. Kamu pengen enggak semua anakmu berbakti kepadamu? Qala bala, tentu wahai Rasul. Qala fala idzan. Kalau enggak gitu kamu enggak boleh ngasih sebagian yang lain dan tidak ngasih kepada sebagian yang lain. Kalau kita pengin anak-anak kita semuanya berbakti kepada kita, maka kita harus berbuat adil kepada semua anak-anak kita. Jadi kalau misalnya kita cuma ngasih kepada anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat enggak dikasih, kemudian anak kedua, ketiga, keempat enggak berbakti, ya udah itu kan gara-gara perbuatanmu sendiri. Kenapa yang dikasih cuma anak nomor satu saja? Kalau kamu pengen anak nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, semuanya berbakti kepadamu, maka anak nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, semuanya harus kamu kasih. Gak boleh kamu ngasih nomor satu, nomor dua gak dikasih. Atau sebaliknya, anak nomor satu gak dikasih, anak nomor dua dikasih. Gak boleh. Semuanya harus dikasih. Ustaz, anak nomor satu kuliah, anak nomor empat masih PAUD, Sangune pada? Hah? Beda. Adil enggak? Hah? Adil apa enggak, Bu? Loh, kok adil? Adil itu enggak harus sama. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW adalah si A dikasih, si B gak dikasih. Si A dikasih, si B gak dikasih. Itu yang gak boleh. Tapi kalau si A dikasih sesuai dengan kebutuhannya, si B dikasih sesuai dengan kebutuhannya, maka gak apa-apa. Contohnya tadi, si A kuliah. Berangkat kuliah, sangune pinten, Bu? Bukan yang jenengan bagus pada kuliah. Kalau berangkat kuliah dikasih sangu berapa? Berapa? 20? 20 cukup, Bu? Yang gue madang awan ya masa 20 ya? Ya mungkin 50 ya mungkin ya. Kalau anak PAUD dikasih berapa? Berapa? 5.000, bisa akeh gue 5.000. Antara 50.000 dengan 5.000, adil? Adil. Kenapa? Karena sesuai kebutuhan. Tapi kalau jenengan ngasih anak nomor satu rumah, maka nomor dua juga harus dikasih rumah, nomor tiga juga harus dikasih rumah, nomor empat juga harus dikasih rumah. Itu namanya adil. Walaupun rumahnya mungkin antara anak laki-laki dengan anak perempuan bisa berbeda, itu tidak masalah. Sesuai dengan kebutuhan. Ustaz, kalau ngasih anak laki-laki sama perempuan itu disamaratakan atau seperti aturan waris? Jadi kalau aturan waris bagaimana? Laki-laki jatahnya 2 kali lipat anak perempuan. Itu kalau waris ya. Misalnya anak laki-laki dapat 100 ubin, berarti anak perempuan dapat berapa? 50 ubin. Itu kalau warisan. Kalau masih hidup, hibah. Kalau masih hidup namanya apa? Hibah. Apakah hibah itu aturannya seperti warisan? Jeneng sepi. Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama yaitu dari ulama Hanafiyah, kemudian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mayoritas ulama mereka mengatakan sama. Kenapa? Sama. Berarti laki-laki dikasih satu, perempuan dikasih satu. Laki-laki dikasih dua, perempuan dikasih dua. Laki-laki dikasih 100 ubin, perempuan dikasih 100 ubin. Itu kalau hibah. Menurut ulama Hanabilah, harus seperti warisan. Harus seperti apa? Warisan. Hibah harus seperti warisan. Sehingga kalau anak laki-laki dikasih dua, maka anak perempuan dikasih setengah. Kalau anak laki-laki dikasih dua, berarti anak perempuan dikasih satu. Anak laki-laki dikasih 100 ubin, maka anak perempuan dikasih 50 ubin. Ya. Masing-masing pendapat ini dalilnya kuat. Tapi yang jelas, tidak boleh yang satu dikasih, yang satu enggak dikasih. Itu tidak boleh. Kalau ngasih, berarti harus semuanya. Ya, anak laki-laki dikasih, anak perempuan juga dikasih. Ya. Ini adalah yang sifatnya materi. Sekarang kita pindah yang sifatnya non-materi. Yang sifatnya non-materi tadi kita sudah kasih contoh. Ya, ekspresi apa? Kasih sayang. Baik itu dengan ucapan, baik itu dengan perbuatan. Nabi SAW dituturkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab An-Nafaqat 'alal 'Iyal. Diceritakan bahwa suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tahu-tahu ada bayi laki-laki berangkang datang. Untuk nyari siapa? Nyari bapaknya. Ketemu bapaknya. Begitu ketemu bapaknya, sama bapaknya bayi laki-laki itu langsung diusap kepalanya sebagai ekspresi kasih sayang, kemudian dipangku di paha kanan. Dipangku di mana? Paha kanan. Berarti yang masih kosong paha apa? Kiri. Gak lama kemudian datang anak perempuan. Anaknya siapa? Anak bapak itu. Anak bapak untuk nyari siapa? Bapaknya. Begitu ketemu bapaknya, sama bapaknya diusap kepalanya, terus disuruh duduk di atas lantai. Disuruh duduk di atas apa? Lantai. Apa bedanya? Anak pertama di pangku, anak kedua disuruh duduk di atas lantai. Dan itu dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahalla ala fakhidikan ukhra. Kenapa tidak kamu pangku anakmu di paha satunya? Paha mana? Kiri. Dan paha yang kiri masih kosong. Maka Nabi sallallahu alaihi, maka pria tersebut, bapak itu, langsung menaikkan anak perempuannya dari lantai, dipangku di paha sebelah kirinya. Paha sebelah kanan mangku siapa? Anak laki-laki. Paha sebelah kiri mangku anak perempuan. Begitu si bapak melakukan itu, Nabi SAW bersabda, al-ana adalta. Sekarang baru kamu bersikap adil. Berarti tadi sudah adil atau belum? Belum. Jadi kalau punya anak dua, pahanya ada dua, maka yang satu di paha sebelah kanan, yang satu di paha sebelah kiri. Kecuali kalau pahanya cuma satu. Kalau pahanya dua, anaknya dua, ya dua-duanya di pangku. Gak adil kalau misalnya yang satunya ditaruh di lantai, yang satunya di pangku. Nek anaknya telu. Bu, Nek anake telu digendong. Nek anake papat. Ya. Nek anake papat berarti udah gede-gede, masa dipangkuk gede-gede. Ya. Jadi anak-anak tersebut dalam ekspresi kasih sayang kita harus adil. Bahkan para ulama kita mengatakan sampai ciuman orang tua kepada anaknya, anak mencium orang tuanya, orang tua mencium anaknya harus adil. Jadi kalau datang anak pertama dicium, maka anak kedua juga dicium. Kalau anak pertama datang diusap kepalanya, maka anak kedua datang diusap kepalanya. Tidak boleh kita dalam ekspresi kasih sayang bersikap tidak adil. Karena sejatinya ketika orang tua bersikap tidak adil kepada anak-anaknya, maka yang akan timbul adalah pertikaian, kecemburuan antara satu anak dengan anak yang lain. Tahu kisahnya Nabi Yusuf? Hah? Kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf sampai tega untuk membuang Nabi Yusuf? Karena mereka ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Maka sikap yang tidak adil dari orang tua kepada anaknya itu bisa mengakibatkan kecemburuan antara anak dengan anak yang lain. Sehingga ketika ada anak tidak akur dengan kakaknya, dengan adiknya, seharusnya pertama kali orang tua introspeksi. Bisa jadi ketidakakuran antara anak-anak tersebut pemicunya adalah orang tuanya sendiri yang tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Yang disayang cuma yang ganteng tok, yang disayang cuma yang kulitnya putih tok, sing kulite ireng ora disayang, padahal ireng ya kaya ramane. Yang disayang cuma yang ranking 1 tok, yang ranking 2, ranking 3 atau ranking 5 gak disayang. Yang disayang cuma yang kaya tok, yang miskin gak disayang. Ini adalah sikap-sikap zalim. Yang disayang cuma anak laki-laki tok, yang perempuan gak disayang. Inilah sikap zalim yang harus dihindari oleh setiap orang tua. Kita ulangi, sikap adil orang tua kepada anak-anak hukumnya apa? Wajib. Kalau ditinggalkan berarti dosa. Sikap adil dalam materi atau non materi? Hah? Dalam yang sifatnya materi maupun yang sifatnya non materi. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sisa berapa menit? 3 menit. Hah? 30 menit, masya Allah. Berarti gasik banget kita mulainya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau kita punya anak tunggal juga bisa berbuat kurang adil kepada anak tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Apakah kalau anak kita cuma satu kita bisa bersikap tidak adil? Bisa. Contohnya ketika anak kita datang pengen cerita sama kita, pengen bercengkerama sama kita, kita malah sibuk main HP. Itu adalah sikap tidak adil. Main HP sama siapa? Sama teman WA, sama teman grup. Kenapa kita bisa begitu perhatian sama teman grup, kemudian kita tidak perhatian sama anak kita? Itu adalah sikap yang tidak adil. Maka hati-hati. Walaupun anak satu, itu bisa saja orang tua terjerumus kepada sikap yang tidak adil. Yaitu ketika dia tidak menunaikan perhatiannya kepada anak yang satu itu dengan maksimal. Lebih perhatian kepada teman-temannya di dunia maya maupun di dunia nyata. Ketika teman-temannya pada datang disambut dengan sambutan yang begitu hangat, ketika anaknya datang gak disambut dengan sambutan hangat, disambut dengan sambutan yang dingin-dingin aja, itu adalah salah satu bentuk sikap tidak adil kepada anak. Maka perhatikan, bukan hanya yang anaknya banyak yang harus bersikap adil, termasuk yang anaknya satu pun juga harus bersikap adil. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, orang tua saya mempunyai 4 kios dan beberapa pekarangan. Kami 4 bersaudara. Kakak saya sudah diberi 1 kios dan pekarangan. Akan tetapi sampai saat ini saya dan adik-adik belum diberi kios dan pekarangan. Sebenarnya saya belum mengharapkan atau membutuhkannya, tapi saya takut kalau orang tua dinilai tidak adil. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Yang harus dilakukan, si kakak ini yang sudah dapat, ngomong sama siapa? Sama orang tuanya. Si kakak yang sudah dapat, ngomong sama orang tuanya. Karena ketika Anda yang belum dapat yang ngomong, itu kesannya kayak apa? Kayak nuntut, ya. Padahal enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Cuman dari sisi psikologis, khawatirnya itu akan menyinggung perasaan orang tua. Maka Anda bertiga, nomor 2, nomor 3, nomor 4, silakan ngomong sama si kakak yang nomor 1 yang sudah dapat. Kak, coba ngomong sama bapak ibu. Siapa tahu bapak ibu belum tahu bahwa yang namanya memberi sifat, yang sifatnya materi itu harus semuanya dikasih. Kalau satu dikasih kios, maka yang lain juga dikasih kios. Dan memang ada 4 kios, berarti pas sesuai dengan jumlah anaknya. Ya. Maka bisa jadi si bapak atau si ibu itu belum tahu. Ya, bisa jadi si bapak atau si ibu itu belum tahu bahwa memberi sesuatu yang sifatnya materi harus bersikap adil, semuanya harus dikasih. Kalau belum tahu, maka silakan si kakak ini ngomong kepada ibu dan bapaknya. Ya, dengan cara yang baik tentunya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya punya 4 anak. Anak yang ketiga sudah mempunyai rumah. Yang 3 anak sudah mempunyai rumah. Tinggal 1 yang paling kecil belum mempunyai rumah. Boleh atau tidak rumah yang kami tempati nanti diberikan kepada anak yang terakhir yang belum mempunyai rumah, Ustaz? Atau bagaimana sebaiknya? Rumahnya siapa? Orang tuanya. Nomor 1, nomor 2 itu dapat rumah. Anaknya 4, 3 anak sudah punya rumah. Nah, anaknya punya rumah ini karena dikasih atau karena bangun sendiri? Enggak disebutkan, kan? Tidak disebutkan. Kalau misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah punya rumah dan rumah itu dikasih sama siapa? Sama orang tuanya. Berarti yang belum punya rumah anak nomor 4. Anak nomor 4 ini berhak dia untuk mendapatkan rumah yang ditinggali oleh orang tuanya. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah punya rumah yang dikasih sama orang tuanya. Tapi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu punya rumah karena bangun sendiri, ya. Begitu orang tua meninggal dunia, maka rumah yang ditinggali sama orang tua adalah warisan. Kalau warisan berarti dibagi sesuai dengan hukum agama. Ya, dibagi sesuai dengan hukum agama. Kalau semuanya laki-laki berarti jatahnya 1, 1, 1, 1. Kalau ada yang perempuan berarti jatahnya perempuan berapa? Separuh. Ya. Setelah dibagi sesuai dengan aturan agama, kok kemudian kakak-kakaknya pengin memberikan jatahnya kepada si adik yang belum punya rumah? Boleh? Boleh. Tapi setelah dibagi. Setelah apa? Dibagi. Jadi jangan sebelum dibagi sudah dikasihkan kepada anak. Jangan, dibagi dulu sesuai dengan aturan agama. Kenapa demikian? Karena menaati perintah Allah yang memerintahkan agar warisan itu dibagi sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Ya, tapi kan wis ikhlas. Belum tentu, kalau duit sudah dipegang belum tentu. Ya. Beda cerita antara duit belum dipegang dengan duit sudah dipegang. Begitu duit belum dipegang, ikhlas, ikhlas. Begitu duit dipegang, wah kayak neman-neman. Nah itu baru ikhlas beneran kalau ngasih. Ya, jadi kalau duit sudah di tangan, kok dia tetap mau ngasih kepada adiknya? Berarti itu menunjukkan betul-betul ketulusan dan keikhlasan dari si kakak kepada adik. Ya, maka di situ akan diuji betul apakah dia ikhlas atau tidak. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jika waktu pemberian kepada anak-anak berbeda karena anaknya banyak, diberikan secara bergiliran, kemudian di lain waktu salah satu anak yang belum mendapat bagian ternyata alhamdulillah mendapat rezeki lain diberi oleh kakeknya atau pamannya, sedangkan saudara lainnya tidak mendapatkan, kemudian kami sebagai orang tua memutuskan untuk tidak memberikan giliran bagian untuk anak yang tadi yang telah diberi oleh kakeknya untuk menjaga perasaan anak-anak lain, Ustaz, apakah kami sudah berlaku adil? Harus sesuai dengan ridho dari anak yang tidak dikasih. Harus sesuai dengan keridhoan siapa? Anak yang enggak dikasih. Karena anak itu dikasih sama pamannya, bukan sama siapa? Bukan sama orang tuanya. Yang wajib memberikan nafkah siapa? Orang tua, bukan paman. Jadi dia dapat rezeki alhamdulillah dari pamannya. Sedangkan orang tua tetap punya kewajiban untuk adil memberikan kepada anak tersebut apa yang dia berikan kepada saudara-saudaranya. Kecuali kalau anak itu ridho, sudah ibu, sudah bapak, saya enggak usah dikasih untuk menjaga perasaan kakak-kakak saya. Alhamdulillah saya sudah dapat dari paman saya, dari kakek saya. Kalau itu yang terjadi, maka enggak apa-apa. Berarti si anak itu telah mengikhlaskan apanya? Jatahnya. Kalau anak sudah mengikhlaskan jatahnya, maka silakan, tidak apa-apa, tidak Anda kasih. Tapi kalau anak enggak, pokoknya saya juga pengen dapat dari ibu. Ya, kalau seperti itu ya dikasih. Tetap dikasih agar bersikap adil kepada semua anak-anaknya. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, semisal kami mempunyai dua orang anak. Anak yang pertama tinggal bersama dengan orang tua, setiap hari membantu segala sesuatu untuk keperluan orang tuanya, tetapi dia tidak mampu memberikan materi, uang kepada orang tua. Kemudian anak yang kedua tinggal jauh dari orang tua, datang hanya satu bulan sekali, tetapi ketika datang memberikan materi kepada orang tuanya, Ustadz. Apakah ini sudah dikatakan sebagai berbakti, Ustaz? Mohon penjelasannya. Sudah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Anak yang pertama berbakti dengan tenaganya, anak yang kedua berbakti dengan hartanya. Ya. Anak yang pertama bisa tinggal dekat dengan orang tuanya, anak yang kedua tidak bisa tinggal dekat dengan orang tuanya, tapi bisa memberikan materi untuk orang tuanya. Sama-sama berbakti. Sama-sama berbakti. Dan hendaknya Anda sebagai orang tua tidak membanding-bandingkan. Kepada anak yang enggak pernah ngasih uang, tapi selalu berbakti kepada secara fisik kepada orang tuanya, enggak boleh Anda katakan, "Bu, kamu itu kayak si Anu, berikan perabotan, berikan bulanan." Ya. Belum tentu yang memberikan materi atau harta itu kuat untuk berbakti dengan apanya? Dengan fisiknya, belum tentu. Memberikan sebulan sekali dengan setiap hari nyanding, berat mana? Setiap hari nyanding. Ya. Dan saya nasihatkan kepada anak-anak yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi orang tua, lakukan itu secara ikhlas, bukan untuk mengharapkan warisan lebih banyak dari orang tua. Lakukan itu secara apa? Ikhlas. Jadi seandainya kok ditakdirkan sama Allah, ternyata begitu orang tua meninggal dunia, Anda yang setiap hari merawat orang tua mendapatkan jatah warisan yang biasa-biasa saja, enggak berlebihan, maka jangan mengungkit-ngungkit baktimu kepada orang tuamu. Eman-eman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian gagalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikan kalian. Jadi jangan sampai pahala Anda berbakti kepada orang tua terhapus gara-gara mengungkit-ungkit. Niatkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Lillahi ta'ala, saya berbakti kepada orang tua saya, merawat orang tua saya, murni karena Allah nyuruh seperti itu, maka saya jalankan. Bukan karena mengharapkan apa tadi? Warisan yang lebih banyak. Ada lagi? Senus. Baik, terima kasih Ustaz. Di seluruh pertanyaan berikutnya, afan Ustaz, saya mempunyai 3 orang anak, dan ada salah satu anak yang merasa bahwa orang tuanya pilih kasih, padahal kami selaku orang tua sudah berusaha untuk adil. Bagaimana cara mengatasi hal ini, Ustaz? Cara mengatasinya adalah tanya kepada anak tersebut. Tanya kepada anak tersebut, apa yang dimaksud dengan pilih kasih? Yang dituduhkan dalam tanda kutip oleh anak tadi. Orang tua sudah merasa adil. Itu kan perasaan orang tua. Perasaan orang tua bisa benar atau bisa salah? Bisa benar, bisa salah. Taunya itu benar atau salah? Didiskusikan. Didiskusikan. Kepada anak yang menganggap orang tuanya pilih kasih, tanya, nak, apa sikap bapak, sikap ibu yang kamu anggap itu tidak adil? Suruh menceritakan. Setelah anak cerita, kemudian bapaknya tetap merasa itu enggak pilih kasih. Anak mengatakan itu pilih kasih. Berarti terjadi perbedaan pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat seperti itu, maka hendaklah kembali kepada ahli ilmu. Kembali kepada ulama. Konsultasikan kepada ulama. Konsultasikan kepada ustadz. Datang bapaknya, datang anaknya, kepada seorang ustadz yang dia percaya, kepada ulama yang dia percaya. Sampaikan masalahnya. Ustadz, ini anak saya mengatakan saya enggak adil. Menurut saya sudah adil. Kata anak saya, sikap tidak adil saya seperti ini. Menurut saya itu adalah adil. Nanti ustadznya yang akan memberikan penilaian. Oh enggak, bapak memang sudah adil. Atau sebaliknya, oh enggak, bapak memang belum adil, bapak pilih kasih. Nah, begitu sudah datang kepada ustaz, kepada ulama, kemudian ulama itu sudah memberikan penilaian, maka hendaklah kedua belah pihak menerima. Menerima nasihat, menerima keputusan penilaian dari ustaz tersebut. Masing-masing memperbaiki diri. Kalau ternyata memang orang tuanya yang belum adil, dia berusaha untuk adil. Kalau orang tuanya sudah adil, maka hendaknya anak ini tidak lagi menuduh orang tuanya pilih kasih. Itu yang mesti dilakukan. Ya. Baik, terima kasih Nasrullah Harun. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana cara menyikapi bila ada mertua yang bersikap tidak adil kepada anaknya, yakni suami dan juga kepada cucunya? Sebagai menantunya, kadang saya merasa sakit hati dengan perlakuan mertua yang membandingkan anaknya dengan dan cucunya dengan anak yang lain, Ustaz. Mohon jawabannya. Jawabannya, kalau Anda pengen hidup secara ideal, hendaklah Anda tinggal beda rumah dengan mertua. Tidak numpang di rumah mertua. Karena tinggal bersama mertua itu harus siap mental. Harus siap mental. Memang ada mertua yang ideal, yang baik, itu ada. Yang bisa membawa diri, yang bisa ngomong, ibarat seperti orang tua sendiri, ada. Tapi yang enggak seperti itu juga banyak. Ya, yang enggak seperti itu juga banyak. Maka kalau jenengan jadi mertua, jadilah mertua yang baik. Untuk meminimalisir benturan-benturan seperti itu, maka seyogianya Anda setelah menikah tinggal di rumah yang berbeda, supaya Anda bisa membangun rumah tangga dengan maksimal sesuai dengan apa yang Anda inginkan berdasarkan ilmu syar'i yang Anda dapatkan di pengajian. Itu idealnya. Sekarang kalau kondisinya enggak ideal, ternyata mau ngontrak duitnya enggak ada, apalagi mau beli rumah, akhirnya terpaksa tinggal di perumahan mertua indah. Apa yang mesti dilakukan? Sabar. Itu. Jadi modalnya apa, Bu? Sabar. Ya. Itu yang bisa Anda lakukan. Iya, tapi kan usaha sana, oh tapi. Ya. Ada sebuah akhlak mulia di dalam agama kita. Bahasa Arabnya adalah taghaful. Apa? Taghaful. Taghaful itu kalau diterjemahkan kira-kira ya, lupakan dan maafkan. Napa? Lupakan dan maafkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, 9/10 akhlak mulia ada dalam taghaful. Berapa? 9/10 akhlak mulia itu ada dalam taghaful. Apa taghaful tadi? Lupakan, maafkan. Jadi orang itu bisa berakhlak mulia kalau dia gampang melupakan dan memaafkan. Berapa tadi? 9? Berarti sisanya berapa? 1/10. Jadi kalau jenengan itu enggak punya taghaful, jenengan itu cuma punya akhlak mulia 1/10. Dan taghaful ini manjur banget untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Bu, bapaknya pernah berbuat salah? Hah? Sering. Ketika bapak jenengan berbuat salah, apa yang jenengan lakukan? Ngomei. Bapaknya enggak mau terima. Dimarahi sama istrinya walaupun dia salah. Apa yang dilakukan bapak? Mengungkit kesalahan siapa? Istri. Loh, kamu kan juga pernah kayak gini. Kapan? Setahun yang lalu. Ya. Kesalahan setahun yang lalu masih diingat. Salah. Yang benar lupakan, maafkan. Jadi kalau misalnya salah satu dari pasangan berbuat salah, langsung minta maaf. Dan yang dimintai maaf langsung melupakan dan memaafkan. Ya wis pak, pada-pada. Itu kan langsung selesai. Langsung selesai. Tapi kalau misalnya kita pakai cara tadi mengungkit-ungkit, gak akan selesai-selesai. Bapaknya mengatakan, loh ibu kan pernah berbuat kayak gini setahun yang lalu. Ibunya gak mau kalah. Loh 10 tahun yang lalu bapak juga pernah. Akhirnya gak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita pakai taghaful, lupakan, maafkan, langsung selesai. Begitu pula menantu kepada siapa? Mertua. Kalau jenengan ditakdirkan punya mertua yang seperti itu, omongan mertua membanding-bandingkan antara anak jenengan dengan anak dari anak yang lain, dari cucu yang lain, maka sudah lupakan, maafkan. Gak usah diambil hati. Ya. Carane bocah siki aja baper. Aja baper. Lupakan, maafkan, lupakan, maafkan, lupakan, maafkan. Memang enggak gampang, Bu. Memang enggak gampang. Akan tetapi dengan latihan insya Allah akan menjadi gampang. Dan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.